Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil-haq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد أولا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالص الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertama kali puji dan syukur kita panjatkan kepada pemilik tunggal segala sanjungan dan pujian, Allah Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jalla, atas banyaknya karunia, pemberian, sampai-sampai semua hajat di kehidupan dunia ini telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kewajiban atas kita kecuali banyak-banyak berterima kasih kepadanya, baik dengan lisan kita dengan mengatakan alhamdulillah, memuji dan menyanjung Allah Azza wa Jalla, atau kesyukuran yang kita buktikan melalui organ tubuh kita, melalui pintu-pintu ketaatan, kebajikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam hambanya yang pandai berterima kasih. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban segala apa yang beliau miliki untuk membawa amanah besar dari Allah Azza wa Jalla, membawa risalah untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan itu tidak hanya terkait dengan tenaga dan pikiran beliau alaihi salatu wassalam, tetapi juga berkorban perasaan. Bisa kemudian membawa amanat yang suci dari Allah dicela, dicerca, dituding, dituduh dengan berbagai macam tudingan dan tuduhan. Namun semuanya itu adalah agadi, kedustaan-kedustaan yang diperbuat-buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dituduh sebagai penyair. Beliau tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Beliau dituduh dengan tuduhan orang gila. Tidak ada yang paling berakal di saat itu kecuali beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dituding sebagai tukang sihir. Mereka tahu perilaku dan akhlak tukang sihir. Berbagai macam celaan dan cercaan yang menusuk perasaan. Beliau korbankan diri beliau untuk kemudian memikul amanat yang agung dan tinggi sebagai amanat besar dari Allah Azza wa Jalla bagi kita ada tauladan yang mulia, bagi kita ada contoh yang sangat agung beliau alaihi salatu wassalam berhias dengan hiasan kesabaran. Beliau siap menanggung semuanya itu untuk kemudian memperoleh dari sisi Allah Azza wa Jalla yang lebih baik di kehidupan dunia dan kelak di kehidupan akhirat. Tentunya semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita bisa berteladan kepada beliau. Bisa kita kemudian ingin menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran, dan mengamalkan kebenaran, kita punya kesiapan untuk menerima risiko bisa kemudian menyampaikan kebenaran itu. Barakallahu fikum. Maka tentu saya pertama kali setelah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap ikhwani fillah yang telah sudi untuk kemudian meramaikan rumahnya Allah Azza wa Jalla. Dan telah dibacakan tadi hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan barakallahu fikum tentang keutamaan duduk bermajlis di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu semuanya, sebuah anugerah yang kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla bisa kemudian kita dipertemukan di rumahnya dalam satu naungan yang sangat agung dan mulia, yaitu naungan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menaungi, yang kemudian menyatukan baina qulubina, di antara hati-hati kita, menyatukan barakallahu fikum jasad-jasad kita, pikiran-pikiran kita, niatan-niatan kita, kemauan-kemauan kita disatukan di atas naungan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tahu kemana kita berjalan. Kita tahu kemana kita sedang merangkak. Dan kita tahu apa yang kita tuju dan siapa yang kita tuju. Maka naungan inilah sesungguhnya yang sangat besar di dalam hidup. Taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk kemudian kita mengetahui jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Kedua, kita mengerti jalan untuk menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, kita berupaya untuk menyingkirkan segala macam bentuk penghalang, penghadang yang akan mengganggu perjalanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka melalui hidayah taufik ini, berarti seseorang sedang berjalan di atas jalan yang suci menuju zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus menyadari itu semua. Dia harus barakallahu fikum menyadari bahwa ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang mendapatkan dan memperolehnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka mari kita barakallahu fikum menyadari bahwa diri kita ini sedang melakukan perjalanan yang suci menuju Allah Azza wa Jalla. Di sana ada penghalang dan penghadang yang sangat berbahaya. Dibawakan pada lima Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, penghalang besar dalam langkah seseorang menuju Allah Azza wa Jalla setelah dia mendapatkan hidayah taufik darinya. Penghalang yang sangat besar ada tiga perkara. Yang pertama kata beliau, asyirku billahi, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah penghalang yang terbesar dalam perjalanan suci seorang hamba menuju Allah Azza wa Jalla. Penghalang yang terbesar adalah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, penghalang yang terbesar setelah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melakukan perkara-perkara baru dalam urusan agama. Melakukan hal-hal baru dalam urusan agama yang tidak pernah diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita anggap itu adalah bagian dari agama. Lalu kita kerjakan, lalu kita sampaikan, lalu kita siap berkorban di atasnya. Maka ini termasuk penghalang perjalanan suci seseorang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, penghalang adalah al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat akan menjadi penghalang perjalanan seseorang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sering kita menemukan dan menjumpai hancurnya diri kita barakallahu fikum, disebabkan karena dosa yang kita lakukan, disebabkan karena kemaksiatan yang kita perbuat barakallahu fikum. Maka ketiga perkara yang menjadi penghalang ini harus kita berusaha menyingkirkannya. kita berupaya untuk kemudian membuangnya jauh-jauh, melenyapkannya, dan berusaha untuk kemudian mencabutnya barakallahu fiikum. Beliau memberikan bimbingan rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, upaya langkah untuk menyingkirkan sejauh-jauhnya kesyirikan. Kata beliau, binasyrit tauhid, dengan menebar ketauhidan barakallahu fiikum, menyebarkan ketauhidan di tengah umat, mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keyakinan-keyakinan yang terambil dari kitab Allah dan terambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tanggung jawab kedua orang tua yang telah mendapatkan naungan taufik, mendapatkan hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla, dia punya kewajiban untuk melakukan hal itu, mencabut penghalang besar perjalanan istrinya, perjalanan anaknya menuju Allah Azza wa Jalla. Pertama kali ada diunda sang bapa. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka seorang bapa harus dia belajar agama Allah. Dia harus membangun hidupnya di atas ilmu tauhid, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mendidik dirinya sebelum dia memulai mendidik anak-anaknya, membentengi dirinya sebelum dia membentengi anak-anaknya. Bagaimana jikalau kedua orang tua tidak punya landasan hidup, goncang, barakallahu fikum, tentu akan melahirkan anak-anak yang goncang pula. Maka kalau ada guru, ustaz yang membantu kita meringankan beban tanggung jawab yang besar ini, kita sebagai kedua orang tua harus memberikan dukungan yang maksimal, karena kita telah dibantu oleh Allah Azza wa Jalla dengan datangnya seseorang yang mengajarkan, yang mendidik, membimbing, mengarahkan anak-anak kita menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi, untuk mencabut penghalang yang terbesar ini, maka kita harus menebarkan tauhidullah, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, mendidik anak kita dari semenjak dini di atas ilmu aqidah, ilmu keyakinan yang terambil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedua, untuk kemudian menghadapi rintangan yang kedua, menghalangi perjalanan suci kepada Allah Azza wa Jalla, munculnya perkara-perkara baru, perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dikerjakan, dihidupkan, diramaikan, diajarkan, diserukan, sampai kemudian dipelihara dan diperjuangkan. Ini adalah malapetaka yang menghadang perjalanan. Maka di saat itu kita harus berupaya untuk menyingkirkannya, berupaya untuk mencabut akar-akarnya, yaitu dengan menghidupkan kembali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mulai dari rumah kita, kita mulai dari anak kita, kita mulai dari istri kita, kita mulai dari diri kita sebagai seorang bapa, harus berupaya untuk mewujudkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jikalau ada orang lain yang membantu meringankan tugas besar kita ini sebagai seorang bapak, maka kita harus berterima kasih, harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena ini adalah sebuah anugerah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua, menebar sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, menghidupkannya dengan anak-anak kita. Bisa kita masuk ke dalam rumah, assalamualaikum. Bisa kita keluar dari rumah, assalamualaikum. Kita latih anak kita jabatan tangan. Bisa kita memberi anak kita apapun. Kita teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya dengan tangan kanan, melatih dia untuk memberi kita dengan tangan kanan. Ketika minum, ketika makan, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hidup di dalam rumah kita, kita mencoba untuk kemudian meneladani Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka upaya ini adalah dalam rangka untuk kemudian membebaskan anak kita, istri kita, dari perkara yang akan menghadangnya dalam perjalanan sucinya menuju Allah Azza wa Jalla. Murid-murid kita, kita didik barakallahu fikum dengan pendidikan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jika ini yang kita lakukan, kalau ini yang kita perbuat, kita berharap perjalanan yang suci ini semakin ringan bebannya. Yang ketiga, yang menjadi penoda perjalanan suci seseorang kepada Allah Azza wa Jalla adalah perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dikerjakan dan dilakukan. Kita semuanya ini adalah orang yang tidak pernah akan bebas dari dosa dan kesalahan. Bagaimana kita menganggap diri bebas dari dosa dan kesalahan? Allah Azza wa Jalla dalam hadis kudusinya mengatakan, ya ibad, kullukum tuhti'una billayli wa nahari. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian melakukan kesalahan, dosa di siang hari dan di malam hari, di malam hari dan di siang hari, kata Allah Azza wa Jalla, dan saya adalah pengampun dosa, maka mintalah ampun kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang kita ingin bebas. Setelah kita menyadari bahwa kita tidak pernah akan lepas dari dosa dan kemaksiatan, kita ingin lepas. Kalau ini menjadi penghalang perjalanan suci kita kepada Allah Azza wa Jalla, apa caranya? Apa yang harus kita lakukan di hadapan dosa dan kemaksiatan yang kita terjatuh padanya? Astaghfiruni aghfir lakum. Kalian meminta ampun kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Kalian beristighfar kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, kita ingin tentunya keberhasilan di dalam kita sampai kepada Allah Azza wa Jalla, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan cintanya, mendapatkan pengampunannya, rahimani wa rahimakumullah. Maka tentu kita harus berjuang, kita harus juga mau berkorban. Jangan sampai kita berjuang tapi tak mau berkorban. Dua-duanya harus barakallahu fikum kita wujudkan. Terkadang perjuangan yang kita lakukan, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh misalnya, di saat kita ingin mendidik anak kita, sudah kita lakukan, kita sudah mengeluarkan segala kemampuan untuk mendidiknya, bahkan kita sudah menyiapkan diri untuk kemudian mengantarkan dia, membukakan peluang baginya untuk belajar di sebuah pondok pesantren atau guru barakallahu fikum. Ternyata di belakang perjuangan dan pengorbanan kita ini, anak kita jadi mati, anak kita rusak, jelek akhlaknya. Segenap saudara kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, kita mungkin sering mencari kambing hitam, muncul kemudian salah menyalahkan. Barakallahu fikum. Kita salahkan gurunya, kita salahkan pondok pesantrennya, kita salahkan ketika anak kita itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kita tidak punya kesiapan untuk menghadapi ujian dari anak kita, diuji dengan anak kita, tidak punya kesiapan. Bahkan maaf-maaf, anaknya dicela, dicerca, sampai kemudian maaf-maaf diusir, sampai kemudian didoakan doa-doa yang jelek, karena dia mungkin telah memandikan dirinya, tidak terima. Padahal kalau kita kembali, Allah Azza wa Jalla hanya memerintahkan kita untuk berusaha. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengeluarkan kemampuan. Barakallahu fikum. Keputusan hasil semuanya itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Keputusannya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kemudian engkau dalam kondisi seperti itu, tidak boleh engkau putus asa sebagai kedua orang tua. Bukankah pelajaran berharga dari Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, yang dia adalah pilihan Allah Azza wa Jalla, dipilih dari yang terbaik orang. Kita bisa bayangkan, lailan wa nahara sirran wa jihara, malam dan siang, baik terang-terangan ataupun sembunyi, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam terus menyampaikan dakwah. Istri dan anaknya Allah takdirkan punya perjalanan hidup yang berbeda dengan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Sang istri dalam keadaan kufur kepada Allah, sang anak dalam keadaan kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi tidak ada celaan terhadap Nabi Nuh, karena dia telah berupaya, karena dia telah berusaha, dia serahkan pada akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Hari kita melihat diri kita sendiri, terkadang anak-anak yang tadi kita harapkan, kita sering memberikan contoh yang tidak baik, kita sering menampilkan perilaku-perilaku yang tidak bagus terhadap mereka. Rahimani wa rahim, kita tidak merasa kalau ternyata kita sedang membentuk tabiat anak kita menjadi orang pemarah. Kenapa? karena sang suami selalu istrinya dihabiskan di hadapan anaknya, dicela di hadapan anaknya, dipukul bahkan di hadapan anaknya. Bukankah itu sebuah pendidikan barakallahu yang mungkin kita tidak menemukan, artinya tidak pernah diajarkan oleh gurunya untuk kemudian memukul, yang bersuara kasar, mengeluarkan kata-kata kotor. Tetapi kita sebagai kedua orang tua telah memberikan contoh yang jelek. Oleh karena itu barakallahu fikum, jangan sekali-kali kita sering mencari kambing hitam, tapi kita harus berupaya untuk selalu melakukan koreksian terhadap diri kita sendiri, rahimani wa rahmatullah. Perubahan terjadi pada istri kita. Coba ini, ada dosa dan kemaksiatan mungkin yang kita perbuat di luar. Barakallahu fikum. Ada perubahan pada anak kita. Mungkin ada dosa dan kemaksiatan, kesalahan dan kekeliruan yang kita perbuat, sehingga Allah Azza wa Jalla perlihatkan itu semua di depan kita. Maka ma'asyiral muslimin yang saya hormati, harus kita jaga baik-baik kemuliaan naungan taufik Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini. Karena kalau barakallahu fikum payung taufik dan hidayah ini kita bawa kemana saja kita melangkah, biiznillah. Tapi kalau sampai kita tidak kemudian memperhatikan lagi payungnya, kena sabetan yang tajam, bolong, robek, kita tidak pedulikan. Barakallahu fikum. Bagaimana kita tidak mempedulikannya? Bisa kita tidak lagi menghormati anugerah Allah Azza wa Jalla taufik itu. Lambat laun terjadi perubahan yang drastis pada diri seseorang. Dicabut sebuah nikmat, ya, yang tadi dia bisa astagfirullah ketika terjatuh di dalam dosa. Dicabut nikmat ini oleh Allah, berat baginya untuk beristighfar. Jatuh dalam dosa lagi, berat untuk beristighfar. Jatuh dalam dosa lagi, berat. Sampai kemudian di saat tidak ada lagi penghormatan dia terhadap hidayah taufik yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai naungan kemuliaan hidupnya, tidak menutup kemungkinan yang dulu dia ilmui, sekarang dia ingkari. Yang dulu dia ingkari, sekarang dia jadikan ilmu. Terbalik 180 derajat. Di saat hidayah taufik itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, sekarang siapa yang kita akan ambil hitamnya? Agarkah kita mengatakan, oh lingkungan, benar, lingkungan punya pengaruh. Tetapi jika engkau benar-benar membangun kepribadian di atas taufik dan hidayah dari Allah, lingkungan itu akan berupaya untuk mewarnainya. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, saya mengingatkan segenap saudara kaum muslim, apapun yang terjadi dalam perjalanan yang suci kita menuju Allah Azza wa Jalla, kita membawa payung hidayah dan taufik dari Allah, kita harus banyak-banyak melakukan koreksian ke dalam diri kita sendiri. Setiap saat kemungkinan akan terjadi perubahan kondisi kita, barakallahu fikum. Apakah dirubah karena teman kita yang tidak benar, teman kita yang tidak beres, teman kita yang sudah tidak bisa lagi kita memilih dan memilah? Kalau kemarin tidak bisa, oh ini teman saya yang akan bisa mengingatkan saya, menasihati saya, menegur saya. Sekarang sudah tidak lagi ada memilah dan memilih. Siapa saja harus dijadikan sebagai teman. Terjadi perubahan pada diri kita. Dalam kondisi dia tidak berjaga-jaga, dalam kondisi dia tidak punya kewaspadaan, barakallahu fikum, terjadi perubahan. Rahimani wa rahimakumullah. Lingkungan juga. Maka teman yang sangat dekat di masa sekarang ini yang bisa mengundang teman-teman yang banyak adalah media sosial. Lalu seseorang tidak punya dasar beragama dan tidak membawa naungan hidayah taufik dari Allah Subhanahuwataala, media sosial HP ini akan mengundang banyak teman di dalam hidup, yang baik, yang buruk, yang duniawi, materialistis hidupnya, tidak lagi mengingatkan kita kepada Allah. Ini semuanya akan memiliki pengaruh besar di dalam hidup. Maka oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberitahukan kepada kita, bagaimanapun engkau berusaha untuk membangun hidup ini, jangan tinggalkan membangun pondasi hidup. Jangan engkau tinggalkan. Barakallahu fiik. Mungkin ada orang yang ingin menempuh semua atau memasuki semua pintu-pintu ketaatan dan kebajikan. Hati-hati. Ini adalah pembangunan dan meninggikan bangunan hidup engkau dan menuju kemuliaan engkau. Jangan lupa membangun pondasi dan mengokohkan dasar. Demikian juga bisa engkau ingin memajukan dunia engkau. Ingin ini membuka usaha itu, membuka usaha ini, dunia. Jangan sampai engkau melupakan dasar dan pondasi. Maka inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau pertama kali, melakukan pemondasian hidup sehingga mereka benar-benar pembangunan yang dilakukan di atas pondasi ini menjadi bangunan yang kokoh, bangunan yang stabil, kuat, bahkan menjadi bangunan yang indah barakallahu fikum. Pondasi dan dasar itulah adalah akidah dan tauhid. Pondasi dan dasar untuk membangun amalan-amalan bergelut dengan dunia itulah akidah dan tauhid barakallahu fikum. Maka kita berharap setelah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita hidayah taufik ini dan kita tahu jalan menuju Allah Azza wa Jalla, dan kita tahu dengan hidayah taufik ini perkara-perkara yang akan mengganggu perjalanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita tahu bahwa modal pembangunan amal dan modal pembangunan kesolehan serta modal pembangunan hidup adalah akidah dan tauhid, maka yang harus kita wujudkan adalah semangat yang tinggi dan dalam serta membuang jauh-jauh kemalasan barakallahu'alaikum pada diri. Karena kalau seseorang sudah di depan HP, barakallahu di ini media sosial, ingin melanglang buana ke semua negara, buka internet, buka ini, buka itu, sudah sekian banyak ketaatan berkumpulan, barakallahu. Apalagi kalau sekiranya dibukakan jalan untuk kemudian orang-orang yang tidak punya jadi punya, ya, dipermulut jalan, jadi mudah jalannya. Orang-orang yang tidak bisa mengakses perkembangan atau dunia luar, kita berikan peluang untuk kemudian gratis misalkan. Barakallahu fikum. Ini adalah pintu penghancuran sesungguhnya terhadap barakallahu fikum kian dasar dan fondasi. Karena apabila rontok, barakallahu fikum, fondasinya akan berguguran juga pembangunan di atasnya. Asaliman Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Orang yang berakal itu lebih mengutamakan pembangunan, perbaikan dan pembangunan dasar. Sementara orang yang jahil, dia cuma senang membangun tinggi-tinggi dengan tanpa memperhatikan fondasinya barakallahu fikum. Lalu kemudian beliau memberitahukan kepada kita, rusaknya bagian dari bangunan, misalkan kacanya pecah, ya, atau pintunya bolong, itu lebih gampang urusan perbaikannya dibanding dengan dasarnya yang hancur, fondasinya yang runtuh, barakallahu fikum. Lebih gampang untuk diperbaiki. Maka oleh karena itu, pembangunan dasar ini harus kita lakukan dari sedini mungkin terhadap anak-anak kita rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kemudian hidupnya tergantung kepada ijazah, hidupnya tergantung kepada barakallahu fikum BNS-nya, hidupnya subhanallah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang tua yang seperti ini sesungguhnya tidak mendidik akidah kepada anaknya, menggantungkan itu semua terhadap duniawi-duniawi. Tidak ada tidak bisa bekerja, ada tidak bisa ini, kecuali harus punya ini. Kebagusan hubungan seseorang dengan Allah, baik lahiriah maupun batiniah, inilah sesungguhnya yang akan menenteramkan di dalam diri, membahagiakan di dalam diri, menenangkan di dalam hidup. Ini dasarnya barakallahu. Tidak ada orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla lalu rezekinya dikurangi. Tidak ada orang yang kemudian bermaksiat mencari rezeki sebanyak-banyaknya lalu kemudian ditambah dari catatan yang sudah ada. Tidak pernah itu akan terjadi dalam hidup manusia. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, di saat seseorang benar-benar memondasi hidupnya, maka dia selalu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berbuat tetapi tetap bergantung kepada Allah. Dia bekerja tapi dia tetap menyerahkan semua hasil pekerjaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah buah dari fondasi yang dibangun. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita bersama-sama menjaga nikmat Allah Azza wa Jalla terkait dengan hidayah taufiknya, dengannya kita bisa melek di dalam hidup, mengerti ini salah, ini benar, mengerti ini hak, ini batil. Dengan hidayah taufik ini, kita tahu teman-teman kita yang salah, kita tahu dosa, kita tahu pintu maghfirah ampunan Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, nikmat hidayah ini harus dijaga, dilindungi barakallahu fikum. Bagaimana melindunginya? Belajar agama Allah. Bagaimana melindunginya? Cari teman-teman yang akan bisa membimbing kita, mengingatkan kita, menasihati kita di saat kita terjatuh di dalam kesalahan dan kebenaran. Cari teman, bergabung dengan orang-orang yang baik yang akan membantu kita barakallahu fikum. Maka ini mungkin sebagai pesan saya buat saudaraku kaum muslimin dan muslimat Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi, angkat setinggi-tingginya, aduklah hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Hidayah taufik itu adalah dibawa engkau oleh Allah menuju ilmu yang benar, dan dibawa engkau oleh Allah menuju pengamalan ilmu itu. Inilah dia hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ini harus dipertahankan, harus dijaga, harus dilindungi. Maka tadi kita sudah sebutkan upaya-upaya kita melindunginya, perlu semangat belajar agama Allah Azza wa Jalla. Kedua, kita harus berupaya untuk menyingkir dari perkara-perkara yang membahayakan manhaj kita sendiri. Di antaranya teman-teman yang jelek dan buruk, barakallahu fikum. Kemudian kita berupaya untuk mewujudkan lingkungan yang baik, yang menolong kita, menopang kita untuk menjadi orang yang selalu istiqomah di atas kesolehan hidup, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf kekurangan datangnya, kesalahan datangnya dari setan dan diri. Kemudian kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala bisawab. Wallahu ta'ala ala bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.